Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa fihi anna al-insana qad yakunu 'aliman wa huwa la ya'rif ma'na la ilaha illallah. Wa ya'rifuhu wa la ya'mal bihi. Kata musannif rahimahullah, bahwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa kadang-kadang seorang alim tapi dia tidak mengenali makna la ilaha illallah, atau mengenalinya tetapi tidak beramal dengannya. Kalau kalimat wa fihi maknanya faedah, fihi faedah, ada faedah dari hadis tersebut. Bahwa seseorang kadang alim tapi tidak mengetahui makna la ilaha illallah, atau mengenalinya tapi tidak beramal. Dari mana diambil faedah ini? Baca kembali hadisnya. Tafadun al-hadis. Baik. Min hadal hadis, min awalihi ila akhirihi, aina yustafadu minhu wa fihi annahu qad yakunu alim, qad yakunu ar-rajul 'aliman wa lam ya'rif la ilaha illallah. Bahwa dalam hadis ini kita mendapat pelajaran adanya seorang alim, atau mungkin saja terjadi orang alim tidak mengerti la ilaha illallah. Dari mana diambilnya? Mana ada alim dalam hadis ini? Naam, kalimat ahlul kitab. Ahlul kitab itu artinya ahli berilmu tentang kitab. Artinya dia, mereka adalah orang-orang yang berilmu tentang Taurat dan Injil. Kata Nabi SAW, innaka ta'ti qauman ahli kitab, engkau akan mendatangi ahli kitab. Ini orang-orang yang mengenali kitab, kitabnya para anbiya, Taurat dan Injil dan lainnya. Tetapi kata Nabi, ajak mereka untuk mempersaksikan la ilaha illallah, ajak untuk beribadah hanya kepada Allah, ajak mereka untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Padahal yang didatangi adalah ahlul kitab, orang yang berilmu tentang kitab. Berarti faedahnya apa? Annahu qad yakun. Qad yakun artinya bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi seorang yang berilmu tapi enggak mengerti makna la ilaha illallah. Qultu, saya katakan, fama aktsaru haula. Bukan hanya ada, tapi ucapan ada dan kadang terjadi itu ucapan musannif. Tetapi kata pensyarahnya, bukan hanya ada. Fama aktsar haula, betapa banyaknya mereka, orang-orang yang alim, bahkan tokoh-tokoh agama, bahkan dikatakan dia sebagai ustadz, alim atau kiai atau apa, ternyata enggak ngerti kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Fama aktsar haula. La katsarahumullah. Semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka untuk memahami kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Semoga bisa memahaminya dengan tafsir yang benar, yaitu tidak beribadah pada siapapun kecuali beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, dan ucapan berikutnya dalam hadis, setelah memerintahkan Mu'ad untuk mengawali dakwahnya dengan tauhid, kata Nabi, fa innahum ata'u kalidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka salat 5 waktu. Apa maknanya ata'u kalidzalik? Ay syahidu wan qadu lidzalika. Fa'alamahum annallaha tarada alaihim 5 salawat. Makna mereka mentaati yang pertama artinya sudah mempersaksikan kalimat la ilaha illallah dan sudah terikat dengan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Sudah benar-benar ikrar di lisannya dan sudah terlihat mereka benar-benar mengamalkannya dan terikat dengannya. Fa'alimhum, maka ajari mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka 5 salawat fi kulli yawmin wa laila. Fi, padanya ada pelajaran, anna salata a'zam wajib. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa salat adalah sewajib-wajib atau sebesar-besar kewajiban. Ba'da syahadatain. Setelah dua kalimat syahadat. Sehingga setelah dua kalimat syahadat langsung diperintahkan untuk salat. Qala an-Nawawi fa ma'nahu, secara maknanya, yani Imam An-Nawawi rahimahullah, annahu yadullu ala anna al-mutalaba bil fara'id fid dunya la yakunu illa ba'da al-islam. Kata An-Nawawi rahimahullah bahwa maknanya apa yang ditunjukkan dalam hadis tadi, bahwa tuntutan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban di dunia itu tidak terjadi kecuali setelah Islam. Sebelum Islam tak perlu diajak sholat, tetapi nanti setelah Islam baru disuruh sholat. Paham yang dimaksud? Itu mutalabah namanya. Berarti yadullu ala annal mutalabah bil fara'id fi dunya la yakun illa ba'da al-Islam. Dari sini kita dapatkan pelajaran bahwa tuntutan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban itu tidak dilakukan di dunia ini kecuali kalau dia sudah masuk Islam. Ini sudah menyatakan kalimat la ilaha illallah, sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, baru dikatakan wa engkau sudah menjadi muslim. Maka sekarang seorang muslim harus salat. Wa la yazam min dalika annahu la yakunu mukhatabina biha. Dan tidak mesti kalau mereka itu bukan atau tidak menjadi orang-orang yang dituntut yaumul qiyamah, bukan berarti mereka enggak akan ditanya yaumul qiyamah tentang salatnya. Bahkan yuzadu fi adabihim bisababiha. Bahkan mereka akan ditambah azabnya karena tidak salat. Orang kafir diazab karena kekafirannya dan diazab juga karena enggak salat. Padahal di dunia tidak disuruh sholat. Kenapa kok diadab karena meninggalkan sholat? Karena barakallahu fikum, bukan karena mereka tidak dituntut untuk sholat, bukan. Tetapi karena syahadat saja mereka belum mau. Bagaimana mungkin mereka akan sholat? Gak akan diterima sholatnya kalau tidak memiliki la ilaha illallah. Gak akan diterima sholatnya kalau tidak didasari kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Maka tidak dituntut. Bukan berarti yaumul qiyamah enggak akan ditanya. Akan ditanya, kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak beribadah kepada Allah? Kenapa kalian tidak mentaati Allah SWT? Akan ditanya. Was-sahih, menurut pendapat yang sahih, annal kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah. Bahwa orang kafir akan dituntut nanti yaumul qiyamah, akan ditanya tentang cabang-cabang syariat. Akan ditanya tentang cabang-cabang syariat. Al-ma'mur bihi wal-manhi anhu. Cabang-cabang syariat yang diperintahkan ataupun cabang-cabang syariat yang dilarang. Ini yang dilarang, ini yang diperintahkan, akan ditanya. Kenapa kalian mengerjakan yang haram? Kenapa kalian tidak mengerjakan yang wajib? Wa hadza qaulul aktsarin. Dan ini adalah ucapan kebanyakan para ulama. Intaha, selesai ucapan An-Nawawi. Berarti di dunia mereka enggak disuruh sholat karena mereka kafir, tetapi di akhirat akan dituntut mereka kenapa tidak sholat. Dan ini tidak bertentangan. Kok enggak disuruh tapi dituntut? Iya, karena sesungguhnya mereka dikatakan masuk Islam lah, maknanya ikutilah syariat. Ketika diperintahkan masuk Islam lah kalian, bersyahadatlah kalian, itu maknanya kerjakanlah semua syariat dari sholat, puasa, haji dan seluruhnya dengan ikhlaskan untuk Allah Ta'ala dan jangan beribadah pada yang lain. Akuilah bahwa Allah sebagai Rabb kalian dan kerjakan semua ibadah. Itu makna ajakan pada Islam. Tetapi mereka gak mau masuk Islam, gak mau mengucapkan syahadat. Maka apa perlunya kita perintahkan pada rincian-rinciannya? Maka di dunia mereka tidak disuruh untuk sholat kecuali setelah masuk Islam, tetapi di akhirat akan dituntut seluruhnya. Qauluhu fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ucapan berikutnya, kalau mereka sudah mentaati salat, fa'alimhum, ajarilah mereka Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka sedekah. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang miskin mereka. Fihi dalil. Fihi dalilun ala anna zaka awjabul arkani ba'da salah. Kita mendapatkan faedah bahwasanya zakat adalah sewajib-wajib kewajiban setelah sholat. Sholat adalah sewajib-wajib kewajiban setelah syahadat. Dan syahadat tauhid adalah sewajib-wajib kewajiban alal itlaq. Alal itlaq. Yang paling wajib adalah tauhid. Mempersaksikan la ilaha illallah bilisanihi wa qalbi. Dengan lisannya dan hatinya. Sedangkan kewajiban-kewajiban dalam bentuk amalan ibadah yang paling tingginya, yang paling wajibnya adalah salat. Baru kemudian zakat. Wa annaha tu'khad minal aghniya. Dan kita mendapatkan pelajaran juga bahwa namanya zakat diambil dari orang-orang kaya. Adapun orang miskin tidak terkena zakat. Yang terkena zakat orang-orang kaya. Apa batasan kaya dan miskinnya? Misal. Batasan kaya dan miskinnya adalah nisab. Dan nisabnya diajarkan secara rinci dalam hadis-hadis sahih. Batasan emas dan perak 90 sekian gram. Batasan kambing kalau sudah memiliki 40 ekor ke atas. Batasan ini, batasan itu disebutkan. Kullu khamsati awsuqin sadaqah. Kalau memang biji-bijian hasil panen. Setiap khamsati awsuqin sadaqah. Ila akhirih. Itu semua batasan-batasan yang zakat. Untuk menunjukkan siapa yang dianggap agniya dan siapa yang fukara. Tukhad min agniya. Watusrab alal fukara. Dari sini kita ketahui betapa zalimnya aliran-aliran sesat. Yang memaksakan, mengharuskan zakat profesi. Setiap gaji, tiap bulan, para pegawai harus dikeluarkan 2,5%. Hadza dzulmun. Kedzaliman. Gaji mereka berapa? Oh, tapi gajinya mencapai nisab. Kalaupun sudah mencapai nisab. Dan itu saya tidak yakin. Karena 98 gram sekarang berapa? Karena minna a'azakumullah. Itu pun harus dilihat syarat yang kedua untuk menunjukkan kalau dia adalah orang yang cukup kaya, itu kalau uang tadi yang dia terima tiap bulannya tersimpan terus sampai 12 bulan. Yang disebut dalam fikih dengan haul. Yang disebut dalam fikih haul. Jadi dua syaratnya. Pertama syaratnya adalah sudah di atas nisab. Kedua, tetap di atas nisab selama 12 bulan. Selama 12 bulan. Kalau di atas nisabnya pas naik, dapat rezeki di atas nisabnya bulan Januari, maka sampai bulan Januari berikutnya tahun depan. Apakah tetap di atas nisab? Atau menurun? Kalau baru sebulan dua bulan menurun, artinya dipakai habis atau berkurang dari nisab, maka dia masih tetap bukan orang yang kaya, bukan orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Sekarang gaji subhanallah 1-2 juta harus dikeluarkan 20%, bukan 2,5%. 20% seperti kelompok-kelompok Islam jamaah atau jamaah muslimin dan sejenisnya. Hadza yukhalifun adillah, menyelisih dalil-dalil, di antaranya dalil yang sedang kita bahas. Bahwa iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim. Diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan pada orang miskin mereka. Kalau diambil dari semua anggotanya, semua pengikutnya, semua kaum muslimin, pokoknya setiap gaji harus dipotong. Hadza dzulmun. Ini kezaliman, kejahatan, dan ini bukan dari Allah dan Rasulnya. Ini zakat bid'ah. Qul inna a'udzubikumullah, yang diawali oleh Khomeini dari Syiah Rafidhah dan kemudian diikuti oleh para politikus-politikus untuk biaya partai. Ini kejahatan. Akhirnya dikira Islam yang mengajarkan kekejaman. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tak mengajarkan zakat bagi orang yang kaya. Orang yang kaya diukur dengan apa? Dengan dua perkara tadi. Hartanya di atas nisab, selama 12 bulan gak turun dari nisab, maka keluar zakat. Walaupun gajinya besar, sekian puluh juta, tetapi ketika dia punya istri sekian, tiga atau empat, punya anaknya sekian puluh, biayanya besar, sehingga 40 juta itu habis, tidak tersimpan, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang terkena zakat. Tetapi kalau tersimpan sampai 12 bulan, baru. Berarti dia orang yang berlebih. Khamilina azakumullah. Wa tusraf ala al-fuqara. Dibagikan untuk para fuqara. Adapun fuqara, itu adalah salah satu dari 8 asnaf. Innama khassan nabiyyu, dan nabi mengkhususkan hanya fuqara saja yang disebut. Lianna haqqahum fi zakati akad. Karena hak mereka lebih ditekankan. Memang ada yang berhak untuk menerima zakat yang lainnya selain fuqara. Orang yang terlilit hutang berhak menerima zakat. Musafir yang kehabisan bekal berhak menerima zakat. Para panitia zakat juga, yang kerja dia, sibuk dia, juga berhak menerima zakat. Dan lain-lainnya. Maka mana yang akad yang paling ditekankan? Yang paling ditekankan adalah fuqara. Maka Nabi menyebutkan salah satu saja yang paling ditekankan, bahwa orang-orang fuqara. Bahkan bisa dikatakan yang lain-lainnya masuk di situ, masuk di fuqara. Orang yang terlilit hutang bisa dikatakan fuqara? Bisa. Karena dia tidak bisa membayar hutangnya, terlilit hutang. Berarti dia miskin, fuqara. Taib ibnu Sabil, kehabisan bekal, fuqara bukan? Fuqara. Walaupun sementara, fuqaranya saat itu, mungkin dia di negerinya punya harta banyak, tidak berhak untuk menerima zakat, tapi ketika dia kehabisan di jalan, saat itu tidak seperti sekarang mudah untuk mengambil hartanya. Sulit. Kirim-mengirim harta juga sulit. Maka ketika dia kehabisan bekal, dia juga miskin saat itu. Mu'akkatan, sementara. Ibn Sabil. Demikian pula yang lain-lainnya. Wa fihi, dan juga padanya kita mendapatkan pelajaran. Annal imama huwa alladhi yatawalla qabdha zakah wa sarfaha. Bahwa imamlah yang berhak untuk mengambil zakat. Imam artinya penguasa. Al-imam huwa alladhi yatawalla qabdha zakah. Dialah yang berkewajiban, berhak, merekalah yang memang bertanggung jawab untuk masalah zakat. Wa sarfaha, dan juga membagikannya. Betapa indahnya kalau penguasa menerapkan zakat ini secara resmi dan kemudian dibagikan oleh mereka. Karena mereka punya pegawai-pegawai yang lengkap. Tercatat siapa yang fuqara, tercatat. Siapa yang kaya, tercatat. Dan mereka punya tim audit, mereka punya ahli-ahli. Masya Allah. Alangkah indahnya. Sehingga barakallahu fikum akan merata kehidupan di negara tersebut. Akan merata dalam artian tidak ada ketimpangan. Enggak ada miskin yang miskin banget. Demikian pula tidak akan terjadi kesenjangan. Enggak ada dendam. Tidak seperti zaman-zaman na'udzubillah, ketika sosialis komunis mendakwahkan ajaran sesatnya. Apa caranya mereka untuk mencari pengikut? Para fuqara diajak untuk benci pada orang kaya. Maka pengikutnya petani-petani dan buruh-buruh. Lambangnya palu dan arit. Yang biasa dipakai oleh para fuqara. Tukang-tukang palu. Petani-petani arit. Palu arit. Itu mereka. Kalau saja sistem zakat ini diterapkan dengan baik, betapa banyak orang yang hartanya triliunan. zakatnya kalau dikeluarkan bisa ratusan juta atau bisa miliar. Kalau dikeluarkan 2,5%. Fuqara akan mendapatkan bantuan dari orang kaya. Gembira mereka. Merasa kalau muslim dan muslim saling menolong, saling membantu. Maka ketika dipanas-panasin oleh mereka, para komunis, ini adalah ketidakadilan. Kamu dalam keadaan begini, mereka dalam keadaan kaya. Oh enggak kok. Kekayaan mereka kembali pada kita juga. Kekayaan mereka akan kembali pada kita juga. Para fuqara. Sehingga tidak mudah mereka dihasut oleh PKI, komunis, atau sosialis. Imam yang mengatur semua itu. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada Nu'ay Ibn Jabal, ambil dari mereka. Dan juga ketika Allah perintahkan, khud min amwalihim sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka. Perintah pada siapa? Kata para ulama ini, perintah pada para penguasa. Khud min amwalihim sedekatan. Enggak perlu pakai pajak-pajak. Tetapi zakat lebih adil. Kenapa lebih adil? Karena diambil dari orang-orang yang memang pantas diambil. Hartanya berlebih, kekayaannya berlebih, diambil dari mereka. Adapun fuqara bukan diambil, dikasih. Bukan disuruh bayar pajak, tetapi dikasih sedekah. Dikasih bantuan-bantuan. Dari mana? Dari Baitul Mal. Baitul Malnya dari mana? Dari mereka. Zakat-zakatnya kaum muslimin yang agniya. Zakat-zakatnya kaum muslimin yang kaya. Masya Allah, ini sistem yang sangat bagus sekali. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia enggak mengerti bahwa ini adalah keadilan yang memakmurkan sebuah negeri. Qala. Wa bil hadisi, "Faman imtana'a min ada'iha ukhidat qahran minhu." Setelah dikatakan bahwa penguasa yang berhak untuk mengambil zakat imma binafsihi, apakah langsung dia sendiri yang mengambil, au naibahu, atau wakilnya, petugasnya yang memang diangkat oleh penguasa, kamu bertugas mengambil zakat, ambil zakat mereka, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena penguasa mereka punya perangkat-perangkat kekuatan. Untuk apa perangkat kekuatan? Karena zakat itu wajib bagi seluruh kaum muslimin, maka mereka harus membayar. Kalau tidak membayar, dipaksa. Ikhwan fil azakumullah. Kenapa? Karena zakat amalan zahir. Amalan zahir itu amalan yang terlihat. Adapun salat, puasa, mereka bisa berkata, saya sudah salat di rumah. Mereka akan berkata, saya puasa kok. Walaupun di rumah semuanya mereka makan. Itu sulitnya. Tetapi subhanallah, pada zakat, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada mereka, para penguasa, untuk mengambil. Dan Nabi memerintahkan untuk memaksa mereka. Kalau tidak mau bayar zakat, maka dia berarti menentang rukun Islam. Kalau menentang rukun Islam dengan terang-terangan, maka dia jatuh kepada kekufuran. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi para mani' az-zakat. Memerangi para mani' az-zakat, penolak-penolak zakat. Qala, dikatakan, wa in imtana'a, faman imtana'a, barang siapa yang tidak mau bayar, imtana'a min ada'iha, tidak mau menunaikan, ukhidat qahran, diambil secara paksa. Datang petugas penguasa, petugas zakat, didampingi oleh keamanan, polisi, kemudian, dan tim auditnya. Lihat perusahaan kamu. Berapa tersimpan, berapa kekayaannya, berapa keluarkan zakatnya. Sekian. Khamilina azakumullah fil hadithi dalilun. Ala annahu yakfi ikhrajuz zakat fi sinfin wahid. Dalam hadis ini juga ada faedah lain, yaitu bolehnya memberikan zakat pada satu golongan saja. Ini meluruskan pemahaman sebagian orang ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan 8 asnaf, maka zakatnya dia dikeluarkan dibagi-bagi, dibagi 8. Karena Allah menyatakan untuk fuqara, untuk masakin, untuk gharimin, untuk ibnu sabil dan fi sabilillah, untuk para petugas zakat, untuk ini barakallahu fikum, bukan harus dibagi 8, tidak. Tetapi berikan pada salah satu atau sebagian mereka yang 8. Ada 8 ini mereka semua punya hak. Tapi silakan berikan pada siapa yang membutuhkan saat itu. Kalau saat itu banyak gharimin, maka gharimin yang dibantu, yang diberikan padanya zakat. Kalau ternyata ada orang-orang yang dalam keadaan masya Allah kehabisan bekal di jalan, dibantu. Kalau tidak ada kecuali fuqara, berikan pada fuqara. Nah, maka faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah yakfi ikhrazuz zakah fi sinfin wahid, cukup memberikan zakat kepada satu golongan saja. Karena Nabi menyebutkan hanya satu, fuqara. Tu'khad min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang miskin mereka dan diberikan kepada orang-orang kaya mereka. Diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang miskin mereka. Afwan. Satu golongan saja yang sebut. Diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Ini faedah penting juga. Kama huwa madhabul imamu Malik wa Ahmad. Dan ini madhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah. Sebagaimana diucapkan oleh Ibn Qudamah dalam Al-Mughni. Wafihi. Dan padanya juga ada faedah. Annahu la yajuz daf'uha ila ghaniyin. Tidak boleh diberikan pada orang kaya. Jangan zakat diberikan pada orang kaya. Wala ila kafirin ghairil mu'allaf, dan tidak pula kepada orang kafir kalau bukan mu'allaf. Karena yang masuk di dalam 8 asnaf adalah al-mu'allafah qulubuh. Di antara yang masuk dalam 8 asnaf adalah orang yang sedang dijinakkan hatinya, kafir tapi sedang dijinakkan hatinya, yang sedang dibujuk untuk masuk Islam, boleh diberikan harta zakat kepadanya. Itu masya Allah, sepertinya dia begini. Ada di kemungkinan besar dia tertarik dengan Islam. Dan dia dalam keadaan miskin. Dibantu. Apa itu harapannya? Masuk Islam. Qadirina azakumullah. Itu sesungguhnya cara-cara yang syar'i. Cara-cara yang cocok dengan Quran dan Sunnah. Sayang sekali, justru yang menggunakan perkara ini malah Nasrani. Datang ke orang-orang miskin muslimin, bagi-bagi supermi, bagi-bagi ini, kemudian dibujuk ke gereja. Mana kaum muslimin, mana zakat mereka? Mana kaum muslimin, mana zakat mereka? Kalau saja kaum muslimin mengerti tentang hukum zakat dan tahu siapa yang berhak untuk menerima zakat, berikan pada mereka. Para fuqara kaum muslimin dibantu, dan juga fuqara yang kafir dibujuk pada Islam dengan diberi bantuan-bantuan, diberi pertolongan, diberi berbagai macam apa yang mereka butuhkan. Membujuk mereka agar mereka tertarik pada Islam, dan itu syar'i. Itu adalah perkara yang cocok dengan syariat. Al-mu'allafah qulubuhum. Tetapi kalau kafir yang ghairu mu'allafah, bukan yang sedang dibujuk, apalagi kafir-kafir yang dalam keadaan mereka sedang benci-bencinya pada kita, ngapain dibantu? Tapi mereka miskin, walaupun miskin, gak perlu dibantu. Mereka musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Mereka musuh agama, musuh Islam. Barakallahu fikum. Sehingga dengan harapan, dengan niat bahwa mereka agar tertarik pada Islam, itu boleh. Berarti kita dalam rangka ta'liful qulub, dalam rangka menjinakkan hati-hati mereka, itu boleh. Ada kafir masya Allah baik dengan kaum muslimin, ucapannya juga tidak ada permusuhan pada kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin, tidak memusuhi kaum muslimin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah tidak melarang pada mereka orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak memusuhi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian, anta barruhum wa tuqsitu ilaihim. Anta barruhum wa tuqsitu ilaihim. Boleh kalian berbuat baik pada mereka dan berbuat adil pada mereka. Kenapa? Kita harapkan kalau mereka mau masuk Islam, kita taklif qulu pada mereka. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Wa fihi anna zakah wajibatun fi mali sabiyyi wal majnun. Bahwa zakat wajib bagi anak kecil sekalipun ataupun bagi orang gila sekalipun. Ini perbedaannya dengan yang lain. Berbeda dengan kewajiban sholat. Yang wajib sholat adalah baligh aqil atau muslim dulu. Muslim baligh aqil. Berakal sehat. Sudah baligh. Ya muslim, maka wajib sholat. Tapi kalau zakat, harus dikeluarkan dari orang kaya. Kalau gila tapi punya warisan besar. Kaya apa enggak kaya? Kaya. Anak kecil, orang tuanya, dua-duanya meninggal, dia satu-satunya ahli waris. Padahal dia dalam keadaan masih kecil, masih berumur 3 tahun. Semua hartanya diwarisi oleh dia, pewaris tunggal. Sekian triliun punya dia semua. Keluar zakat apa enggak keluar zakat? Keluar zakat. Berarti masalah zakat wajib bagi orang kaya. Tu'khadh min aghniyaihim, diambil dari orang kaya mereka. Apakah anak kecil ataupun majnun, apalagi ya, dewasa dalam keadaan berakal sehat, dalam keadaan dia mengerti, maka lebih-lebih lagi. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang akan mengeluarkannya kalau dia gila atau dia anak kecil? Qanibin a'azakumullah, dikatakan wali-walinya. Kalau anak kecil, siapa walinya yang meliharanya? Maka dia berkewajiban. Penanggung jawabnya siapa? Orang gila juga ada penanggung jawabnya. Apakah pamannya, apakah bibinya, ataupun siapa saja yang menjadi walinya, maka dia yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Barakallahu fikum. Kalau enggak ada semua, maka penguasa adalah waliun liman la waliya lahu. Kalau penguasa itu wali bagi mereka tidak memiliki wali. Maka dipegang oleh negara, diatur oleh negara, bahwa hartanya dikeluarkan zakatnya setiap haul, dan ketika dia dewasa, diberikan hartanya. Wahai anak muda, kamu itu memiliki warisan sekian, sekian, sekian ada pada negara. Silakan. Sudah diserahkan. Ketika sudah dewasa. Dan ini negara Islam. Pemerintah yang jujur, muslim, yang melaksanakan keadilan, maka kita terapkan syariat ini. Nah, qala wa fihi kama huwa qaulul jumhur li umum al hadis. Nah, pendapat tadi pendapat jumhur ya, pendapat bahwa anak kecil ataupun orang gila kalau dia kaya terkena zakat, dikeluarkan oleh walinya. Dan itu pendapat jumhur karena keumuman hadis tadi. Karena hadisnya umum, hanya menyatakan orang kaya. Tidak bicara dewasa atau tidak dewasa. Demikian pula pendapat yang dinukil oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dan Ibnu Abdul Hadi dalam Ad-Durrun Naqib. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh dalam syarahnya, wal faqir idza afrada fil lafdhi tanawala al-miskin. Wabil aksi, kalimat fakir kalau dia sendirian tercakup di dalamnya orang miskin juga. Karena dhairihi, sebagaimana yang mirip dengannya, seperti Islam dan iman. Seperti apalagi? Yang kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, idza istaraqa ijtama' wa idza ijtama'a iftaraq. Saya ulangi, idza ijtama'a iftaraq wa idza iftaraqa ijtama'. Kalau berkumpul dia berpisah, kalau berpisah dia berkumpul. Apa maknanya? Maknanya dua kalimat. Yang kalau bersama-sama maknanya berpisah. Kalau dia berkumpul bersama-sama maknanya berbeda, maknanya berpisah. Tapi kalau berpisah sendiri-sendiri, maknanya sama. Seperti fuqara wal masakin. Kalau dikatakan bahwa zakat itu untuk fuqara wal masakin, berkumpul dua-duanya disebut, maka maknanya berpisah, berbeda. Fuqara adalah yang enggak punya apa-apa, miskin adalah yang kurang, pas-pasan. Tetapi kalau miskin sendirian atau fuqara sendirian, maknanya sama, semua terkena. Barakallahu fikum. Sama dengan Islam dan iman. Bagikan bagi orang muslim. Ya bagikan pada seluruh muslimin. Bagikan pada mukmin. Ya bagikan juga pada muslimin, sama maknanya. Ini bagikan hartanya pada muslimin di masjid. Atau kamu katakan bagikan pada mukminin di masjid. Sama apa beda? Sama. Mukmin muslim, muslim mukmin, sama. Tetapi kalau sebutkan bareng-bareng, bersama-sama. Kamu belum Islam, kamu belum mukmin, kamu masih muslim. Berarti beda maknanya. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu belum masuk, belum beriman. Ucapkan saja kami masuk Islam. Itu dibedakan. Bahwa Islam itu dohirnya saja, dohirnya saya masuk Islam. Adapun mukmin sudah sampai dalam hatinya. Kamu masih belum beriman, kamu baru Islam. Berarti beda Islam dengan iman. Kalau disebut bersama-sama, maknanya berbeda. Kalau disebut terpisah-pisah, maknanya sama. Kalau disebut berkumpul, maknanya berpisah. Kalau dikumpulkan secara terpisah, maknanya berkumpul. Idza istama'a farq wa idza istaraqa istama'a. Dan ini ada beberapa kalimat, termasuk fuqara wal masakin. Sehingga tercakup dalam hadis ini pula, di samping fuqara juga masakin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ucapan beliau di akhir hadis, fa iyyaka wa karaima amwalihim fa innahum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, sudah mau mengeluarkan zakat, maka hati-hati dari karaima amwalihim, dari harta-harta yang karimah. Karaim bentuk jamak dari karimah. Karimah artinya mulia. Hati-hati dari harta-harta mulia mereka. Binasab karaim, dengan dinasabkan karaim. Ala tahdhir iyyaka wa karaima. Wajadu karimah, dia adalah bentuk jamak dari karimah. Berkata sahibul matali', penulis kitab matali', hiya al-jami'atu lil kamalil mumkin fi haqqiha. Mana karimah adalah yang terkumpul padanya segala kesempurnaan yang memungkinkan. Segala kesempurnaan yang memungkinkan. Pada haknya. Pada haknya, kalau kambing perahan berarti yang paling bagus apa? Yang paling banyak susunya. Kalau kambing pedaging berarti yang paling gemuknya. Kalau apa lagi? Kalau itu adalah hasil panen, maka yang paling bagusnya, yang paling sempurnanya. Min ghazaratil laban, apakah deras susunya? Wa jamalus surah, atau kalau hewan-hewan yang dilihat dari bentuknya, maka yang paling bagus bentuknya, itu namanya karimah. Wa kasratul lahmin wusuf, atau kalau kambingnya kambing pedaging, maka yang paling gemuknya. Kalau kambingnya kambing yang diambil wolnya, berarti yang paling banyak bulunya. Itu namanya karimah. Kalau sudah orang itu taat, alhamdulillah. Oh iya, silakan ambil kambing saya sebagai zakat. Kamu lihat, ternyata kambingnya kambing pedaging. Ada yang paling gemuk sendiri. Ini, ambil. Jangan. Kata Nabi, jangan. Iyyaka wa karaima amwalihim. Jangan ambil yang terbaiknya. Kasihan dia. Dan pemiliknya, jangan memberikan yang terjeleknya. Lihat keadilan Islam. Petugas zakat, jangan mengambil yang terbaik. Tetapi pemilik harta, jangan mengeluarkan yang terjelek. Wa kana baina dzalika qawama. Di antara keduanya qawama. Lam yaqturu wa lam yusrifu. Lam yudrimu wa lam yaqturu. tidak berlebih-lebihan, tidak bakhil, pas tengah-tengah. Berikan yang tengah-tengah. Tetapi kata para ulama, kalau pemiliknya mau memberikan yang terbaik, boleh. Jaza. Karena pemiliknya. Tapi petugas, jangan ngambil yang terbaik. Khawatir mereka nanti kurang ikhlas. Wah, diambil yang terbaik. Gimana itu? Padahal itu udah ditawar orang begini, begini, begini. Atau induk-indukannya. Tapi dikitukan. Ini kambing banyak. Ternyata semua lahir dari satu induk. Yang Masya Allah beranak. Beranak lagi, beranak lagi, beranak lagi. Begitu petugas zakat datang, diambil. Jangan. Kasihan dia. Akhirnya nunggu kambing-kambing tadi untuk beranak masih lama. Ini kambing-kambing yang masih belum beranak. Yang beranak yang diambil. Jangan. Iyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati engkau. Dari karaima amwalihim. Demikian dakarahu An-Nawawi. Demikian disebut oleh An-Nawawi. Bahwa yang namanya karimah, harta berharga, adalah harta yang sempurna. Kalau kambing yang paling banyak susunya, yang paling bagus bentuknya, paling gagah, atau yang banyak dagingnya, paling gemuk, atau yang paling banyak wolnya, kalau memang kambing untuk diambil wolnya, maka jangan. Para petugas tugas zakat, jangan ngambil yang terbaik. Sedangkan para pemiliknya, jangan mengeluarkan yang terjelek. Wa hiya khiyarul mal. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman, bahwa makna karimah, hiya khiyarul mal. Harta pilihan. Wa anfasuhu, yang paling berharganya. Wa aktsaru tsamanan, dan yang paling mahalnya. Ya, kambing banyak nih. Ternyata ada satu kambing yang sangat besar, gagah, yang kalau dijual ketika Idul Adha itu yang termahal. Jangan itu yang diambil. Barakallahu fikum. Wa fihi, dari sini kita mendapatkan faedah juga, annahu yuhram 'alal 'amil fi zakah akhdhu karaimil mal. Bahwa diharamkan bagi petugas-petugas zakat untuk mengambil harta-harta mereka yang terbaiknya. Jangan mengambil yang terbaiknya. Wa yuhram 'ala sahibil mal, dan diharamkan untuk pemilik harta, jangan mengeluarkan yang terjeleknya. Jangan memberikan syirarul mal. Kambing yang paling jelek, yang paling kurus, yang paling menyakitkan, yang paling begini, yang paling begini. Jangan. Bal yukhraj al-wasat. Al-wasat. Yukhraj al-wasat. Bahkan telah dikeluarkan yang wasata. Yang tengah-tengah. Fa'in tabat nafsuhu bil karimati jaza. Kalau ternyata memang disukai, atau pemiliknya ridho untuk memberikan yang terbaik, jaza, tidak mengapa. Kalau memberikan yang karimah, itu ambil, yang kamu saja, biar ambil. Ini enggak apa-apa, enggak apa-apa, ambil saja. Saya enggak apa-apa. Wattaqi da'wat al-mazlum. Dan hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Aij'al bainaka wa bainaha wiqayah. Artinya hendaklah engkau menjaga dirimu, mengambil perlindungan dari doanya orang yang terzalimi. Bagaimana caranya? Berlindung agar tidak terkena doanya orang yang terzalimi. Bil amal bil amal wa tarki zulm, bil adli wa tarki zulm. Misalnya cetak sepertinya. Bil al, harusnya bil adl. Dengan adil wa tarki zulm, dengan keadilan dan meninggalkan kezaliman. Wa hadzan al amran yaqiyan man ruziqahuma min jami' asy-syurur dunya wa ukhra. Dua perkara ini akan melindungi orang yang memiliki keduanya dari segala macam kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat. Apa keduanya? Adil dan tidak zalim. Kalau orang sudah berbuat adil dan tidak zalim, dia akan selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Termasuk selamat dari doa-doanya orang yang terzalimi. Karena doanya orang yang terzalimi itu makbul. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Enggak ada antara dia dengan Allah hijab. Hati-hati. Ini maknanya, wahai para petugas-petugas zakat, wahai para pemimpin, pengatur, penguasa, bersikaplah adil. Dan pimpin mereka dengan adil, karena dikhawatirkan kalau tidak adil dan zalim, maka ada orang-orang yang terzalimi. Dan kalau orang-orang terzalimi itu mengangkat tangannya kepada Allah, berdoa, maka doanya makbul. Hati-hati. Fihi tanbih ala tahdir min jami'i anwa'i dhulm. Ini peringatan hati-hati dari segala macam kedzaliman-kedzaliman. Karena sesungguhnya fa innahu hunya kembali pada sya'an. Dhamir yang dhamiru sya'an. Fa innahu yani fa inna sya'an yani karena keadaannya laisa bainaha wa bainallahi hijab. Keadaan doa mereka tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Hadhil jumlatu mufassirah. Kalimat ini menafsirkan dhamir asy-sya'an. Aifa innaha la tuhjab 'anillahi ta'ala fayaqbaluha. Artinya doa tersebut enggak akan terhalang dari Allah dan akan diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Termasuk yang kita katakan tadi. Orang yang tidak terkena kewajiban zakat dipaksa untuk mengeluarkan zakat. Sampai terjadi keributan. Yang ini harus kamu mengeluarkan zakatnya 20%. Sedangkan pemilik harta menyatakan tidak mau. Kenapa harus mengeluarkan 20%? Dalam Islam dikatakan 2,5%. Kamu sudah bayar. Kamu sudah bersumpah dengan imam saya, dengan imam kita, bahwa kamu akan taat. Terjadi keributan, kezaliman. Dan ini kemudian azabullah. Kalau kemudian dia berdoa pada Allah, niscaya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa fil hadithi aydan qabulu khabaril wahid al-adl. Dan ada faedah lain, diterimanya riwayat ahad. Khabarul wahid, riwayat ahad. Hadith itu ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Ahad itu bukan hanya satu riwayat. Satu riwayat, dua riwayat, tiga riwayat, empat riwayat, selama belum mutawatir disebut ahad. Makanya kalimat ahadnya dijamakkan. Ahad. Ahad, yakni satu, satu, satu, begitu. Yang penting dia masih belum jamak, bukan belum jamak, belum mutawatir, maka dia tetap ahad. Walaupun ada dua jalan, tiga jalan, empat jalan. Sebelum mutawatir, sebelum mencapai mutawatir, maka dia tetap ahad. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu an jam'in yang la tuhsa, yang tidak bisa dihitung jumlahnya, karena sekian banyak orang menceritakan, sekian banyak orang menceritakan, dari setiap tabaqahnya, sekian banyak orang meriwayatkan. Maka sampai yastahil tawatuhu alal kadhib. Yastahil arti mustahil untuk bisa sepakat dusta. Bagaimana mungkin bisa sepakat dusta? Karena yang meriwayatkan sangat banyaknya dari sekian penjuru negeri, dari Kufah, dari Basrah, dari Yaman, dari Hijaz, dari Irak, dari semuanya meriwayatkan hadis yang sama. Padahal mereka terpisah-pisah, bahkan ada yang tidak saling mengenal, tidak saling bertemu. Meriwayatkan dengan riwayat yang sama. Ini mutawatir namanya. Tidak mungkin berencana untuk kita ramai-ramai berdusta. Tidak bisa. Tidak mungkin. Mustahil. Itu mutawatir. Tapi kalau belum mencapai mutawatir dikatakan ahad. Khamilina azakumullah. Tetapi anehnya ada beberapa golongan yang menganggap kalau hadis ahad, walaupun sahih, walaupun muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, mereka tidak mau memakainya dan menyatakan hadis ahad itu dhaniyun. Dhani artinya masih ragu-ragu. Masih tidak pasti. Sebelum mutawatir, enggak pasti. Maka mereka hanya pakai Quran. Karena Quran mutawatir semua. Hadis, mereka ambil mutawatir saja. Yang ahad dibuang. Kata para ulama, kalau hadis-hadis ahad dibuang, demi Allah, 2/3 syariat akan hilang. 2/3 syariat akan hilang. Dan sebagian mereka berkata, hadis ahad bukan ditolak seluruhnya. Ditolak dalam masalah akidah. Kalau akidah itu harus pasti, maka jangan pakai hadis ahad. Ini juga mengerikan. Masih banyak lagi. Hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Termasuk yang sedang kita bahas, disebutkan innaka ta'ti qauman ahli kitab. Engkau akan mendatangi ahli kitab. Berapa orang Mu'adz bin Jabal? Sedikit. Beliau sendiri malah. Kalau saja ahlul Yamannya ikut Mu'tazilah, enggak ada masuk Islam. Ah, kamu masih sendirian. Itu enggak mutawatir. Ahad, saya enggak percaya. Saya enggak menerima riwayatnya. Jadi apa ahlul Yaman? Karena bin Azzaq diutus sendirian. Mu'adz bin Jabal. Dan ini bukti kalau yang namanya riwayat walaupun ahad, kalau sahih, kalau thiqah terpercaya, maka diterima. Enam. Barakallahu fikum. Saya ulangi ucapan beliau. Qabulu khabar al-wahid al-adil. Diterimanya riwayat satu orang kalau adil. Jujur. Wa wujubul amal bihi. Dan wajib mengamalkannya. Dan juga faedah lainnya. Ba'thul imamil ummala lijibayati zakah. Kita dapat pelajaran juga bahwa pemerintah boleh menugaskan pegawai-pegawainya untuk mengambil zakat. Karena yang jadi imam ketika itu Rasulullah SAW. Maka muat ini pegawainya. Ummal. Wa anahu ya'idu ummalahu wa wulatahu. Dan bahwasanya imam, penguasa, hendaklah memberikan nasihat-nasihat, pesan-pesan kepada pegawai-pegawainya. Kepada mulatihi, kepada bawahan-bawahannya. Kalau dia imam, berarti kepada gubernur-gubernurnya, kepada pimpinan-pimpinan daerahnya, diperintahkan dengan mu'idhah. Ya'idhu, artinya memberikan mu'idhah. Ya'idhu, memberikan mu'idhah. Engkau akan mendatangi ahli kitab. Maka jadikan pertama kali kau ajak mereka kepada tauhid, agar mereka mengesakan Allah dalam ibadah. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka khamsa salawat fi kulli yawmin wa laila. Kalau mereka sudah melaksanakan hal itu, sudah mentaatimu dalam masalah itu, ajarkan mereka bahwa mereka memiliki kewajiban zakat yang diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan untuk orang fakir mereka. Kalau mereka sudah mentaati untuk mengeluarkan zakat, hati-hati engkau. Dari harta terbaik mereka. Jangan ambil yang terbaiknya. Dan hati-hati. Dari doanya orang yang terzalimi. Ini nasihat. Mu'idhah. Seorang imam harusnya memberikan peringatan-peringatan seperti itu kepada bawahan-bawahannya. Pegawai-pegawainya. Gubernur-gubernurnya. Ya'muruhum bitaqwallahi ta'ala. Memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa yu'allimuhum. Dan mengajarkan pada mereka ilmu. Wa yanhahum 'anil dhulm, dan melarang mereka dari kedzaliman. Wa yu'arrifuhum su'a 'aqibatihi, dan mengajarkan pada mereka jeleknya akibat dari perbuatan-perbuatan tersebut, dari perbuatan zalim. Wa tanbihu 'ala at-ta'limi bit-tadarruj, dan juga ada faedah lain, yaitu faedah dari hadis ini, peringatan bahwa kalau kita mengajari orang, mengajari satu kaum, hendaklah bitadrij, dengan bertahap. Jangan sekaligus, ajari ini dulu, yang paling penting dulu. Baru yang berikutnya. Sebagaimana Nabi katakan, ajak pada tauhid. Kalau mereka sudah meyakini, sudah berpegang dengan tauhid, ajari salat. Dan seterusnya. Ini faedah penting. Tanbih ala ta'limi bitadrij. Peringatan bahwa mengajarkan sesuatu, mengajarkan agama, mengajarkan din, berdakwah harus dengan bertahap. Jangan sekaligus dan jangan loncat. Ini masih belum ngerti sudah loncat pada yang kesekian. Yang paling penting belum diajarkan sudah mengajarkan perkara yang di bawahnya. Qultu, saya katakan Syekh Abdurrahman Al-Syekh, wa yabda bil ahammi fal aham. Maka mulailah dengan yang paling penting dulu. Baru kemudian yang penting. Nah. Intahi lahuna barakallahu fikum. Naktafi bihada. Naktafi ala hadal qadr. Wajazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ke soal. Nah. Musibah bentuknya. Kalau dia membuat berbagai macam madarat, maka dia musibah. Tetapi bagi sebagian orang itu ujian, bagi sebagian lain adab. Barakallahu fikum. Dan juga kadang bersama-sama bagi sebagian orang lain dibalas dosa-dosanya dengan itu. Kalau dia sabar menghapuskan dosanya, diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi sekaligus ujian, sekaligus juga itu adalah cobaan buat dia, dan sekaligus adab dari dosa-dosa yang kemarin. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau ada seorang yang merasa bahwa dia dalam keadaan sudah bertaat pada Allah, lurus jalannya, tapi mendapatkan ditimpa dengan berbagai macam kejelekan seperti Nabi Ayyub alaihissalam, maka itu cobaan, ujian. Sehingga kalau ujian dengan cobaan sama. Tetapi kalau masalah musibah, bentuknya musibah. Karena cobaan macam-macam. Kadang seorang itu diuji dengan musibah, kadang diuji dengan perkara baik. Wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. Kejelekan bisa jadi fitnah, kebaikan juga jadi fitnah. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan sabar, ketika diuji dengan kekayaan lupa diri. Ada. Ada yang sebaliknya, diberi kekayaan dia istiqomah di atas hak, bahkan dermawan, mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, membantu fukara dan sebagainya, semangat dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Istiqomah. Ketika ditimpa kebangkrutan, putus asa. Kemudian menjauh kepada Allah Ta'ala. Dan merasa gerutu, marah pada Allah Ta'ala. Berarti dia kalah ketika dijadikan kemiskinan. Wal mu'min, dia diuji dengan kekayaan ataupun dengan kemiskinan, tetap istiqamah alal haq, ala tariqin mustaqim. Nah, soal asar, tanya lain. Kenapa? Zakat, harta yang ada di tangan orang lain. Itu bahasa fikihnya fi dhimmati ghairihi. Zakat fi dhimmah, kata Syekh Ibn Utsaimin, yang qasimu ila qismain. Zakat fi dhimmah, zakat harta yang ada dalam pegangan orang lain, itu ada dua keadaan. Ada yang di tangan orang-orang kaya, yang mudah untuk diambil dan bisa untuk diambil kapan datang waktunya. Karena namanya utangan kadang-kadang ada tempo. Artinya saya punya harta nih banyak. Ini sudah beli dari saya, dibeli dari saya, beli dari saya. Sekian ratus juta ini, temponya 2 bulan lagi saya dapat. Atau setahun. Dan itu diperkirakan kemungkinan besar akan dapat. Karena yang beli-beli ini orang-orang kaya, orang yang tidak suka ngemplang utang. Baik. Maka dikeluarkan zakatnya, kata beliau, tiap tahun. Kalau ternyata sampai 3 tahun, temponya 3 tahun, bayarkan zakatnya 3 tahun. Boleh dibayar langsung pakai uang dia, karena nanti akan diterima. Boleh pula kalau dia merasa khawatir, nanti aja kalau diterima. Pada jatuh tempo, diterima, keluarkan zakatnya 3 tahun. 3 tahun. Baik, itu yang pertama. Keadaan kedua, kalau uang kita ada pada orang-orang fukara. Si fulan pinjam kamu kasih, si fulan pinjam kamu kasih, si fulan mau dagang kamu kasih ternyata bangkrut, si fulan lagi, maka mereka sulit untuk bayar. Yang demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak dikeluarkan zakatnya kecuali kalau sudah diterima di tangan. Selama itu belum di tangan, masih belum tentu. Masih belum tentu. Nah, sehingga dalam keadaan tidak dibayar zakatnya kecuali kalau sudah diterima. Ketika diterima hartanya, zakatnya pun 1 tahun itu saja. Yang sekian tahun enggak dihitung. Apalagi bayarnya nyicil. Namanya orang miskin. 100.000, bulan depan 100.000, bulan depan setahun itu belum terbayar 1/10-nya belum. Maka ini tidak terkena zakat. Barakallahu fikum. Kecuali kalau diterima dalam keadaan utuh, lengkap di atas nisab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.